memikirkannya, meski ku tahu aku masih milikmu. Kehadiran dirinya melulukan hatiku, menyisihkan rasa cintaku padamu. Keindahannya telah meruntuhkan akalku, meretakkan setiaku kepadamu. Ku coba untuk melawan derasnya rasa itu, tapi ku tak berdaya. Sampai